Peta Akidah. Akidah. Ya ghurbati aw hakadha yajri az-zaman zamanun tafattafani falam yatruk siwa qalbi shajan ma shattuha ya ghurbati. Pelajaran yang kedua adalah tidak boleh menentang atau mengkritik atau membantah perintah-perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan akal, perasaan, logika, dan sebagainya. Artinya, apabila telah datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh seorang mukmin memikirkan perintah itu dengan logikanya, ya. Kenapa kita diperintah seperti ini? Apa untungnya? Apa manfaatnya? Kenapa perintah itu berbunyi begini? Kenapa begitu? Tidak. Tidak boleh juga mengedepankan perasaan. Tidak boleh. Masa Allah SWT menyuruh seperti ini? Masa mungkin? Apa mungkin Allah menyuruh seperti ini? Kenapa Allah sampai menyuruh seperti ini? Kenapa syariat Islam mewajibkan kaum muslimah untuk berhijab? Kenapa syariat Islam mewajibkan untuk berhaji, berkurban, dan seterusnya? Nah, seorang yang beriman tidak akan timbul tanda tanya seperti itu. Terlebih lagi, menentang perintah Allah atau syariat Allah tersebut dengan dalih hak asasi manusia atau HAM. Dan ini memang sikap orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, ada keraguan. Mereka senantiasa hendak keluar dan hendak ragu-ragu terhadap perintah Allah tersebut dengan berbagai dalih, dengan segudang alasan. Mungkin mereka akan berkata, saya tidak tahu bagaimana sikap orang-orang yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, ya, HAM, versi PBB itu, ketika membaca atau berhadapan dengan firman Allah seperti ini. Perintah Allah kepada seorang hambanya untuk menyembelih anaknya, putranya dengan tangannya sendiri. Mungkin dia akan mengatakan perintah ini sangat bertentangan dengan HAM. Dan ayah yang melakukan seperti ini atau anak yang rela seperti ini, dia telah menginjak-injak prinsip hak asasi manusia. Perintah ini tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan HAM. Mungkin mereka akan berkata seperti itu. Dan ini adalah sikap nifaq, bahkan sikap kufur. Sedangkan sikap seorang mukmin adalah sama sekali tidak membantah semua nas yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan ini yang dimaksud dengan mendahulukan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang dipesankan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat. Di awal surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan sesuatu di depan perkataan Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bahwa mimpi para nabi itu adalah hak dan wahyu. Berbeda dengan mimpi selain para nabi. Mimpi selain para nabi itu bisa benar, bisa keliru. Bisa berupa mubasyirat, artinya mimpi yang benar, ya, membawa kabar gembira. Bisa juga mimpi itu datang dari syaitan atau dari hadithun nafs, dari bisikan jiwa, ya, bisikan jiwa yang muncul dalam bentuk mimpi. Maka itu tidak boleh seorang selain nabi, seorang yang selain nabi, untuk melakukan sesuatu dengan berdalil kepada mimpi yang dia lihatnya, ya, dalam tidurnya. Tidak boleh, terlarang untuk melakukan sesuatu berdasarkan mimpi yang dia lihatnya sebelum mengecek atau mengkoreksi mimpi tersebut apakah sejalan dengan dua sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau mimpi itu sejalan, selaras dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, laksanakan. Tapi kalau enggak sesuai, tinggalkan. Karena tidak semua mimpi itu benar. Memang ada mimpi yang benar, yang itu merupakan bagian dari nubuah, 1/46 dari kenabian. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesuai mimpi yang hak itu adalah 1/46 dari kenabian. Berbeda dengan mimpi para nabi dan rasul, maka 100% itu adalah wahyu. Jauh dari campur tangan syaitan atau hawa nafsu. Dan Allah melindungi para nabi dan para rasulnya ketika melihat sesuatu dalam mimpi dari campur tangan syaitan atau hawa nafsunya. Sehingga mimpi para nabi itu adalah hak dan wahyu dari Allah SWT. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kisah berkurban, ya. Kisah kurban ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana al-ubudiyah at-tamah lillahi ta'ala. Bagaimana tentang penghambaan yang sempurna kepada Allah SWT. Karena kita sebagai hamba, atau seorang muslim sebagai hamba, Dia tidak memiliki sesuatu untuk dirinya. Semua yang ada padanya adalah milik tuannya. Ini hamba, budak ya. Budak itu enggak punya apa-apa. Semua yang dimiliki oleh budak itu sebenarnya milik tuannya. Begitu pula seorang mukmin, seorang hamba Allah yang telah berikrar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak memiliki sesuatu untuk dirinya jika Allah taala menuntut apa saja dari dirinya, maka dia siap laksanakan. Apapun yang dituntut oleh Allah, dia akan siap laksanakan tanpa keberatan. Dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan jalan kebahagiaan dan cara untuk meraih izzah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah sudah menciptakan manusia itu, sudah menakdirkan dengan kodratnya, manusia itu tidak boleh keluar dari penghambaan kepada Allah SWT. Ini kodrat, ini fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Bahwa manusia itu diciptakan untuk menghamba kepada Allah Taala. Nah, apabila manusia mewujudkan ini, yaitu dia ridha, menghambakan diri kepada Allah, maka dia akan sejalan dengan fitrahnya. Dia akan merasakan ketentraman dalam hatinya, akan merasakan tumakninah, dan akan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi apabila manusia keluar dari fitrah ini, dia memberontak, saya tidak mau menghambakan diri. Kenapa saya harus jadi budak? Saya mau merdeka. Saya tidak mau tunduk dengan syariat apapun. Maka dia telah jatuh kepada penghambaan terhadap syaitan dan hawa nafsu. Sebab ini kadrat manusia, tidak mungkin keluar dari penghambaan. Kalau tidak menghamba kepada Allah Ta'ala, dan ini penghambaan yang paling tinggi dan paling indah, paling menyelamatkan, maka dia akan menghambakan diri kepada syaitan, kepada musuh Allah, dan kepada hawa nafsunya. Maka Allah Ta'ala berfirman, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Apakah kau tidak perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan yang dia patuhi sepenuhnya. Jadi, penghambaan kepada Allah Ta'ala ini merupakan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, jalan menuju keselamatan. Sebaliknya, keluar dari penghambaan kepada Allah, tidak mau tunduk kepada perintah Allah Ta'ala, atau menghambakan diri kepada Allah dengan setengah-setengah, separuh-separuh, ini merupakan jalan menuju kepada kehancuran, kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Kemudian pelajaran yang terakhir di dalam kisah berkorban ini adalah bahwa buah dari penghambaan kepada Allah Ta'ala, buah dari ketaatan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, selalu baik di dunia maupun di akhirat. Selalu baik. Jadi kita enggak usah, tidak perlu terlalu menggunakan rasio. Meskipun kita harus menggunakan rasio, tapi tidak dalam menerima sikap perintah Allah SWT, tinggalkan akal kita, tinggalkan rasio, tinggalkan perasaan. Sambut, laksanakan perintah Allah dengan sami'na wa ta'na. Maka niscaya akibatnya adalah baik. Buahnya adalah manis dan lezat sekali di dunia maupun di akhirat. Lihatlah Ibrahim alaihissalam yang telah dengan sepenuh hati Allah berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah pasrah, telah siap, telah pasrah, dan Ibrahim telah membaringkan anaknya untuk disembelih, sudah siap, dan Ismail sudah siap, sudah ridha untuk disembelih, maka Allah menyuruh ya, pada detik-detik yang kritis tersebut turunlah Jibril alaihissalam membawa pesan dari Allah, tahanlah wahai Ibrahim, tahan apa yang tidak kau laksanakan. Allah sudah menerima amalmu, dan inilah hewan kurban yang besar, sembelihlah ia sebagai gantinya Ismail. Maka Allah sendiri yang menebus Ismail tersebut dengan sebuah kambing yang besar. Allah berfirman, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Dan kami mengganti bagi Ibrahim tersebut, kami menebus anaknya itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi putra itu selamat dari penyembelihan, dan sebagai gantinya Allah menebusnya dengan seekor kambing atau seekor sembelihan yang besar. Itu kambing kibash yang besar, biri-biri, kambing biri-biri, domba biri-biri yang besar. Maka Ibrahim menyembelih kambing itu, dan itulah syariat kurban pertama kali di muka bumi. Itulah beliaulah Ibrahim alaihissalam yang pertama kali mencontohkan syariat berkurban di muka bumi. Pertama kali syariat berkurban. Yang kemudian sejak itu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan kembali, mengikuti sunnah atau millah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut dalam berkurban. Sehingga bisa dipastikan, bisa kita katakan, tidak ada atau setiap kali seorang muslim berkurban, menyembelih hewan kurban, melainkan Nabi Ibrahim mendapat pahalanya. Karena beliaulah yang telah mencontohkan syariat yang mulia ini, yaitu berkurban, menyembelih hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Dan inilah buah dari ketaatan yang sempurna dan penghambaan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah siapa saja yang telah ridha dengan Allah sebagai Rabbnya, telah ridha dengan Islam sebagai dinnya, dan telah ridha dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan manisnya iman siapa yang ridha dengan Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai dinnya serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa pelajaran akidah yang sangat berharga yang bisa kita petik dari kisah berkorban. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun hati-hati kita untuk senantiasa ridha, menghambakan diri kepada Allah SWT dan mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segenap larangan-larangannya. فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا